kembali ke nominator dengan denominator. Kalau Gojek, nominatornya adalah user aplikasi. Denominatornya adalah supir ojek. Kalau di Traveloka, nominatornya adalah user aplikasi. Denominatornya adalah jumlah hotelnya. Kalau di Santara Equity Crowdfunding, nominatornya adalah para investor. Denominatornya adalah para UKM. Kita melompat lagi. Kalau Anda punya mobil, mau berbisnis transportasi online misalnya. Punya satu mobil itu berat, punya tiga mobil itu berat, punya 5-7 mobil baru ekonomis karena punya dua mekanik yang efektif menghandle mobil tersebut. Jadi punya tiga mobil ke bawah, Anda mahal piara mekanik. Punya di atas 7, mekaniknya nambah 4. Jadi keberatan, 5-7 mobil dengan 2 mekanik adalah critical mass tahap pertama dan akan berlaku kelipatannya. Misalnya mobilnya 10-14, mekaniknya 4 orang. Lalu terus kelipatannya, dengan 20-24 mobil mekaniknya 6. Begitu terus kelipatannya. Beda dengan critical mass digital bisnis seperti Gojek, Traveloka, atau Santara. Ketika ketemu misalnya di Gojek, 20 juta user dengan 2 juta supir ojek. Jumlah pegawai Gojek 500 orang di manajemennya. Itu Gojek kalau naik usernya sampai 80 juta dan juga supir ojeknya naik sampai 15 juta, pegawainya tetap 500 orang di manajemen Gojek. Itulah critical mass di digital platform. Fix cost Gojek tetap mengcover 500 orang. Variable costnya yang ngikutin omset, itu biasa. Jadi apa itu critical mass? Critical mass adalah titik bisnis bernilai ekonomi tertinggi di mana ongkosnya tetap di saat omset naik seberapapun besarnya. Kedepan, bisnis Anda bagaimana? Anda harus kenal critical mass bisnis Anda jauh-jauh hari karena itulah tujuan Anda berbisnis sebenarnya. Secepat-cepatnya mencapai critical mass. Caranya bagaimana? Sekali lagi, ikuti video berikutnya.